Kini ku yang mengalami bencana hidup ini. Pantas bersanding denganmu, biarlah ku cari pengganti dirimu. Akan ku kubur rasa maluku pada orang tua, pada sanak saudaraku yang telah lama pikirku tak pantas. Pergilah segera, ku rela demi cinta asal kau bahagia. Pikirku tak pantas, pergilah segera, ku rela demi cinta asal kau bahagia. Pikirku tak pantas bersanding denganmu, biarlah ku cari.